Bismillah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن والاه ما بعد. نعم, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian Kitabul Ilmi. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan penjelasan tentang Al-Kibru yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu, sifat sombong. Naam, batarul haqqi wa bamtun nas, menolak al-haq dan merendahkan manusia. Awalu dhanbin usyallahu bih al-kibru, dosa pertama yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati, didurhakai adalah sombong. Ingat ketika Allah azza wa jal berkata kepada para malaikat, usjudu li adam fasajudu illa iblis aba wastakbaru. Dosa pertama yang dengannya Allah didurhakai adalah dosa sombong. Naam. Yang termasuk di antara akbarus sawarih 'anil haq, penghalang terbesar dari kebenaran adalah sifat sombong. Sawarih banyak, ya. Penghalang-penghalang kebenaran itu banyak. Di antara yang terbesarnya adalah al-kibru. Karena orang yang sombong, batara al-haq, dia menolak al-haq, kebenaran. Dan sudah disampaikan, ya, baik syair, perumpamaan, nah, al-fata al-muta'ali, pemuda yang sombong, sulit mendapatkan ilmu sebagaimana al-makan al-ali, air sulit sampai kepadanya. Kita lanjutkan perkara selanjutnya yang harus diwaspadai dan dijauhi oleh seorang penuntut ilmu, apalagi penuntut ilmu syariat, ya. Dan kita membahas Kitabul Ilmi. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Ini semua nusus, dalil-dalil yang datang baik dari ayat maupun hadis atau ucapan ulama tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Ingat itu. Wa minha at-ta'assubu lil madhahibi wal ara'i. Termasuk di antaranya adalah sikap ta'assub. Sikap ta'assub, sikap fanatik dan madhahib terhadap madhab-madhab. Madhab itu kelompok, golongan, ya, singkatan dari madhahaba ilaihi. Madhab singkatan dari madhahaba ilaihi. Madhab Asy-Syafi'i, ma dhahaba ilaihi Asy-Syafi'iyyu. Madhab Ahmad, ma dhahaba ilaihi Ahmadu. Dan seterusnya. Wal-ara' dan pendapat-pendapat. Fanatik terhadap suatu pendapat tertentu. Nah, ini harus dijauhi. oleh setiap penuntut ilmu. Jangan bersikap fanatik terhadap suatu pendapat tertentu atau terhadap orang yang berpendapat dengan pendapat tertentu. Kata Syekh menjelaskan masalah ini, qala rahimahullah, wajibu ala talibil ilmi an yatakhalla an, maka wajib atas penuntut ilmu menghindarkan diri, menjauhkan diri dari apa? Anit ta'ifiyah wal hizbiyah. Anit ta'ifiyah wal hizbiyah, dari kelompok dan golongan. Syekh di sini menyatakan wajib, bukan sekedar anjuran, tetapi harus, ya. Penuntut ilmu harus menjauhi yang namanya kelompok, harus menjauhi yang namanya golongan, kelompok tertentu, golongan tertentu. Tidak boleh berkelompok-kelompok. Tidak boleh, ya, bergabung dalam suatu hizbi tertentu, golongan tertentu. 6. Maksudnya bagaimana? Bihaitsu yaqiduhu wala'a wal bara'a, di mana dia yaqidul wala'a, ya, mengambil sikap al wala' wal bara', mengikat dirinya dalam wala' wal bara' ala ta'ifatin muayyanah. Al-wala wal baronya diikat di atas ta'ifah, kelompok tertentu. Jadi sikapnya dia mendasarinya di atas kelompok tertentu itu. Nah, sikap apanya? Sikap walanya atau sikap baronya, sikap loyalnya dan sikap permusuhannya. Diikat di atas, dibangun di atas apa? Kelompok tertentu itu, au ala hizbin muayyana, au ala hizbin muayyanin, atau di atas golongan tertentu itu. Tadi kan cara membacanya ta'ifah muayyanah. Ya, hizbin muayyan. Apa istilahnya ini? Yang belajar dulu logo kelas berapa? Coba mau dites nahwunya sama durusul lughahnya. Kelas 2 coba angkat tangan. Sudah sampai mana pelajarannya? Durusul lughah pelajaran berapa? Yang dari sidra angkat tangan tadi. Siapa itu namanya? Siapa namanya itu? Mas Muka. Siapa? Iqbal? Hah? Ezit siapa itu? Hah? Hibban, Ibnu Hibban. Antum Hibbannya. Iya. Sampai mana pelajaran dusul lughahnya? Hah? Pelajaran berapa? Jilid berapa? Jilid 2? Sudah masuk jilid 2? Iya. Wah, sudah selesai jilid 1. Ini apa ini? Ta'ifatun muayyana ini. Hizbun muayyan. Pola kalimatnya apa? Ada 2 pilihan. Yang pertama mubtada khobar, yang kedua na'at man'ut. Ah. Na'at man'ut atau mubtada khobar? Na'at man'ud, masya Allah, barakallahu fiik. Benar, ya. Jadi berarti kan, ya, mu'annas, mu'annas, muzakkar, muzakkar, ya. Ketika ta'ifah disifati, maka mu'ayyanah pakai tak marbutoh. Hizbun disifati tambah tak marbutoh, mu'ayyan. Barakallahu fiik. Hibban ya. Naam. Fa hadza la syakka khilafu manhaji as-salaf. Maka ini tidak diragukan menyelisihi. Ya. Menyelisihi apa? Fa hadza la syakka khilafu manhaj as-salaf. Maka ini tidak diragukan menyelisihi manhaj salaf. Naam. Jadi manhaj salaf tidak dibangun di atas hizbiyah. Itu di antara prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Usul ad-da'wah as-salafiyah. Ya, kita mengaku sebagai seorang salaf, sebagai seorang salafi harus mengetahui apa saja usul dakwah salafiyah. Nah, di antaranya tidak dibangun di atas hizbiyah. Lalu bagaimana manhaj salaf itu? Fasalafus salihu laisu ahzaban. Maka salaf soleh, salafus soleh, mereka bukan golongan-golongan. Nah, bukan golongan-golongan yang banyak. Bukan golongan-golongan yang banyak. Salafus soleh. Jadi ada keterangan as-salih di belakangnya, ya. Ini penting karena tidak semua orang yang berada dan hidup di tiga generasi al-mufaddalah dikatakan salaf as-salih. Ada as-salaf at-talih. Ya. Bid'ah-bid'ah itu bermunculan di akhir-akhir masa sahabat. Artinya mereka masih berada di zaman al-mufaddalah, bid'ah al-qadariyah wal khawarij, munculnya di zaman sahabat. Mulai muncul di zaman sahabat, tabi'in tabi'ut tabi'in. Apakah mereka disebut sebagai salaf kita? Jawabannya tidak. Jadi penting ada keterangan as-salih di belakang kata salaf. Karena tidak semua as-sabaquz zaman istilahnya. Ya, sebagaimana kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizallahu dalam kitab Mahiyah Salafiyah, dan sudah pernah kita kaji di sini beberapa tahun yang lalu, ana lupa, selesai alhamdulillah. Ya, sebagian antum mengikuti kajian itu ya. Nah, bisa baca lagi di sana. Bisa dibaca lagi di sana keterangan tentang ini. Fasalafus shalih. Jadi harus ada keterangan as-shalih di belakang. Karena tidak semua yang mendahului kita patut dijadikan sebagai salaf kita. Harus soleh. Yani wafaqa al-kitab wa sunnah. Fahami? Jadi salafus soleh, mereka bukan golongan-golongan yang banyak. Balhum hizbun wahidun. Bahkan mereka adalah hizbun wahidun. Ya. Mereka adalah hizbun wahidun. Hanya satu golongan saja. Hanya satu golongan saja. Ya. Naam. Ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka lah hizbullah. Ya, mereka lah hizbullah. Yang beruntung. Naam, yang selamat. Tidak terpecah-pecah. Tidak terkotak-kotak. Ya, tetapi mereka hizbun wahidun. Mereka bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas kebenaran. Tidak ada ahzab, ya, golongan-golongan yang banyak, tapi hanya satu saja. Yang dhammuna tahta qaulillahi azza wa jalla. Yang dhammuna. Di sini kurang huruf mimnya. In dhamma. Yang dhammu. Wallahu a'lam di sana. Coba lihat nuskho yang lain. Ada mimnya enggak setelah huruf dhad? Yang dhammuna. Yang dhammuna. Di sini yang ada yang do. Wow, gimana ini? Huruf waw. Sama semua enggak? Di situ ada ini yang cetakan lain ini, beda sendiri ini. Ini Ini siapa namanya? Antum dari Sidrap juga? Siapa namanya? Hah? Mirip. Enggak adik kakak ya? Hibban itu, Hibban siapa? Antum siapa? Kucil Zora. Siapa namanya? Hah? Adi? Ali? Ali Hibban. Enggak bersaudara ya? Bersaudara, saudara seiman, se-Islam ya. Barakallahu fiik. Kelas berapa antum? Kelas 2 juga. Di situ apa tertulis? Yang dhammuna. Ada mimnya enggak? Ya, nun, dod. Setelah dod apa? Wawu. Wawu sama. Coba cetakan yang lain antum. Wawu juga. Wawu juga. Sudah 3 cetakan wawu semua. Ada lagi cetakan lain? Antum? Kita beli ini. Coba lihat. Ada wow mim, mim atau wow? Wow. Empat cetakan sama semua wow. Baik. Siapa yang punya cetakan mim? Mim setelah dot, ada enggak? Enggak ada? Fauzan, cetakan apa antum bukunya? Ada wow? Wow juga? Baik. Antum tulis ta'alik di situ, keterangan. Beri nomor 1 ya, kemudian tulis di atas atau di bawahnya la'alla sawab yang dhammuna, boleh jadi yang benar katanya apa kalimatnya yang dhammuna, artinya bergabung tahta qaulillah azza wajalla, di bawah firman Allah subhanahu wa ta'ala huwa sammakumul muslimina min qablu, dialah yang menamakan kalian kaum muslimin min qablu, sebelumnya. Huwa sammakumul muslimina, dialah siapa dia di sini? Domir huwa kembali ke kata apa sebelumnya. Ada 2 tafsir di kalangan ulama, bisa ditulis sebagai tambahan faedah. Huwa, pendapat yang pertama huwa annahu Allahu azza wa jal, domainnya kembali kepada Allah azza wa jal. Huwa sammakumul muslimin, dialah Allah yang menamakan kalian kaum muslimin. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid wal jumhur. Qalahu Ibnu Abbas, pendapat ini diucapkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan jumhur. Wa sammakumul muslimina min qablu, dialah Allah yang menamakan kalian kaum muslimin min qablu, yakni min qablil Quran, sebelum diturunkannya Al-Quran Allah menamakan kalian dengan nama muslimin fil kutub allati anzalaha, pada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi kaum muslimin telah diketahui nama mereka sebelum mereka datang, ya. Hal itu diketahui dari kitab-kitab samawi sebelumnya. Wasani, pendapat yang kedua, annahu Ibrahim, domir huwa kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. Ada kata Ibrahim di situ. Ya, وجاهدوا في الله حق جهاده. Kemudian Millata abikum Ibrahim huwa summakumul muslimin. Pendapat yang kedua mengatakan huwa yakni Nabi Ibrahim yang menamakan kalian kaum muslimin. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan beliau ya, doa yang beliau panjatkan wa min dzurriyyatina siapa yang bisa lanjutkan? Ummatan muslimatan lak wa arinna manasikana dalam surah Al-Baqarah. Ya. Jadi ditulis annahu Ibrahim alaihissalam hina qala wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Itu adalah ucapannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang menamakan kita sebagai kaum muslimin yaitu ketika beliau mengatakan dalam doanya wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Umat muslim. Umat muslim. Siapa yang menamakan kita umat muslim? Nabi Ibrahim. Menurut pendapat yang kedua ini. Min qabli yani sebelum waktu ini. Min qabli hadal waqti. Nah, beliau menamakan kita sebagai kaum muslimin dalam doanya. Hada qaul Ibnu Zaidin, ini pendapat Ibnu Zaidin selain jumhur ya. Jumhur ahli tafsir berpendapat bahwa dhamir huwa yang menamakan kita kaum muslimin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menamakan kita kaum muslimin di kitab-kitab samawi sebelum Al-Qur'an. Ya. Pendapat yang kedua, huwa sammakumul muslimin Nabi Ibrahim menamakan kita sebagai umat muslim. Di mana itu? Di dalam doanya. Wa idza rafa'u Ibrahimul qawaida minal baiti. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat membangun qawaid pondasi Ka'bah, di sana beliau berdoa. Dan di dalam doanya beliau menyebut kita sebagai umat muslim. Jadi ada dua tafsir dhamir huwa. Kembalinya ke mana? Naam. Karena kalau melihat konteks ayat memang seperti itu ya. Bisa kembali ke lafzul jalalah, bisa kembali ke Nabi Ibrahim. Mujahidu fillahi haqqa jihadi huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslim. Kalau kita memakai kaidah dalam ilmu nahwu, dhamir kembali kepada apa? Aqrab al-madhkur ya. Ibrahim yang paling dekat, lebih dekat daripada lafzul jalalah yang disebut di awal ayat. Wallahu a'lam. Tetapi sudah kita dengar tadi pendapat jumhur mengatakan bahwa huwa kembali kepada lafzul jalalah. Naam. Jadi kita kaum muslimin ya. Mereka kaum salaf, as-salafus salih, yang dhammuna tahta hadha al-musamma. Mereka semua masuk, ya, bersatu, bergabung di bawah penamaan ini. Tetapi, perlu diketahui bahwa ketika telah muncul berbagai macam bid'ah dan hawa nafsu, al-bid'ah wal-ahwa, setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat juga meninggal, Al-Qurunul Mufaddalah telah berlalu, muncul berbagai macam bid'ah dan khurafat, dan muncul berbagai macam penamaan-penamaan di dalam tubuh kaum muslimin. Maka kita butuh satu nama yang syar'i untuk membedakan ya, dari penamaan-penamaan bid'ah itu. Sehingga kalau kita membahas kitab-kitab manhaj, ya, kitab-kitab yang membahas tentang usul dakwah, ya, di antaranya Mahya Salafiyah, Rasulul Da'wah Salafiyah, atau keterangan Al-Albani rahimahullah. Naam, keterangan dari banyak ulama bahwa hukum menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, kepada manhaj salafi, hukumnya wajib. Di zaman sekarang kita tidak cukup mengatakan ana muslim, tidak cukup. Kenapa? Karena terlalu banyak kelompok yang bermunculan di zaman sekarang. Muslim apa ente? Kan begitu muncul permasalahan, muncul pertanyaan, muslim apa anda? Muslim apa? Maka harus diperjelas muslim salafi, wajib menisbatkan diri kepada as-salaf, manhaj salafi, supaya terbedakan dari al-ahwa wal bid'ah. Naam. Difahami? Barakallahu fikum. Karena kalau hanya mengatakan, menamakan diri muslim saja, itu belum membedakan dia, belum mentamyiz dia dari berbagai macam bid'ah dan hawa nafsu yang ada. Berbagai macam keyakinan, pemikiran, ya, i'tiqad dan seterusnya yang menyimpang dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Tayyib. Qala fala hizbiyah. Maka tidak ada golongan. Wala ta'addud. Tidak pula ta'addud. Apa artinya ta'addud? Jangan diterjemahkan poligami. Nanti aku nanti kalau salah menerjemahkan, Syekh Utsaimin berpendapat tidak boleh poligami. Nah, itu namanya salah memahami, salah, salah memahami ucapan, ya. Makanya belajar itu nggak boleh otodidak, ya, nggak boleh otodidak, nggak boleh terlalu kaku dalam memahami suatu ucapan. Lihat konteks kalimatnya, lihat siapnya, lihat lihaknya. Ya, beliau di sini membahas tentang apa ketika mengatakan tidak ada ta'addud? Membahas apa? Tentang hizbiyah, ta'ifiyah, bukan tentang zawaj. Seandainya beliau membahas tentang zawaj, kemudian mengatakan la ta'addud, kita terjemahkan tidak ada poligami. Tetapi pembahasannya hizbiyah. Berarti diterjemahkan apa? Tidak ada golongan-golongan. Islam tidak membenarkan adanya golongan-golongan yang berbilang. Kelompok-kelompok yang berbilang. Yang bermacam-macam. Seperti itu. Dipahami? Jadi itu penting ya dalam membaca kitab. Dalam menerjemahkan ucapan. Harus melihat siap dan lihaknya. Ya, konteks kalimatnya. Kalimat sebelumnya dan kalimat setelah. Kalau cuma dipotong, la ta'addud. Di mana? Dalam kitabul ilmi, halaman 81, baris pertama. Cuman kalimat la ta'addud saja. Bisa sesat nanti. Sesat dan menyesatkan. Sesat, menyesatkan pembaca, menyesatkan orang lain, dan menganggap Syekh Utsaimin sesat. Karena menentang ta'addud. Apa hukum menentang ta'addud? Kufur. Karena itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala menentang satu saja. Satu saja. Dari hukum Allah, syariat Allah, kufur. Allah mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Langsung dua, sebutkan. Langsung dua. Dua, tiga, empat. Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawa wa Rasail mengatakan, asal hukum menikah langsung dua. Kalau punya kemampuan, ya, punya kemampuan, bisa adil, ya, ada kemampuan untuk itu, kudroh, istitoah, langsung dua, karena Allah menyebut langsung dua, masna, langsung dua, ya, tiga, empat, Naam. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Jika kalian khawatir tidak mampu adil, maka satu. Baik. Mungkin ada yang mengatakan satu aja tidak bisa, Ustaz. Gimana dua ya? Bersabar. Ya. Gua empat naik tinggi. Allah Ustaz. Baik, sampai mana tadi? Wala ta'addud. Jadi tidak ada apa? Islam tidak membenarkan banyaknya apa? Golongan-golongan yang berbilang, ya, hanya ada satu golongan saja yang dibenarkan dalam Islam. Ya. Naam, yaitu as-salafiyah. Wala muwalah wa mu'adah. Tidak ada sikap loyal, tidak ada sikap permusuhan illa ala hasabi ma jaa fil kitab was sunnah. Sikap al-wala wal bara kita dibangun di atas ajaran yang datang dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, itu dasarnya. Nah, sikap ta'assub terhadap suatu pendapat tertentu atau terhadap orang yang mengucapkan pendapat itu bertentangan dengan dasar dan prinsip ini, sehingga harus dijauhi oleh semua kaum muslimin, khususnya penuntut ilmu. Apalagi penuntut ilmu yang belajar kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, masa masih bersifat fanatik? Gak layak. Ya, gak pantas seorang penuntut ilmu bersifat fanatik, bersikap fanatik. Kenapa? Karena dia sudah belajar prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dalam agama. Berbeda dengan orang awam yang tidak faham dengan prinsip, tidak faham dengan masalah kawaid. Nah, itu pun mereka juga tidak boleh bersikap fanatik. Tetapi seorang penuntut ilmu lebih ahra wa aula, lebih pantas untuk menjauhi sikap yang tercela ini, karena bertentangan dengan prinsip yang kita dengar di atas. Faminan nasi masalan, dan belum mencontohkan. Di antara sebagian orang sebagai contoh, man yatahazzabu ila ta'ifatin mu'ayyanatin, ada yang bergabung dengan kelompok tertentu. Ini ya, dia bergabung dengan kelompok tertentu, organisasi tertentu, ada namanya. Nah, ta'ifah, ya, yuqarriru manhajaha, dia menetapkan manhajnya, metodenya. Wa yastadillu alaihi bil adillah, dan dia yastadillu alaihi bil adillah, berdalil dengan dalil-dalil atasnya untuk membenarkan manhajnya. Artinya berusaha mencari dalil untuk membenarkan manhaj kelompoknya. Allati qad takunu dalilan alaihi, yang terkadang, kata beliau, itu merupakan dalil atasnya. Jadi bukan dalil untuknya, tetapi dalil atasnya. Dalil yang naam, dalil yang justru melarang dia, ya. Dalil yang bukan mendukung dia, dalil yang tidak mendukung dia, tetapi dalil yang alaihi, yang mengecamnya. Begitu. Dia menggunakan dalil untuk mendukung manhaj, metode kelompoknya, tetapi sebenarnya takunu dalilan alaihi, dalil itu menjadi dalil yang mengecamnya. Ayhamidunaha, lalu dia berlindung, ya, di bawahnya. Wayudlil man siwahu, dan menyesatkan orang-orang selainnya. hatta wa in kanu aqraba ila al-haqqi minha, walaupun orang-orang itu yang mereka sesatkan ternyata lebih dekat kepada al-haq daripada kelompoknya, daripada ta'ifahnya. Wa ya'khudhu mabda', lalu dia mengambil suatu prinsip, man laysa ma'i fa huwa 'alayya, barang siapa yang tidak bersamaku maka dia musuhku. Wa hadza mabda'un khabith, dan ini adalah prinsip yang khabith, ya, prinsip yang buruk, prinsip yang jelek. Nah, kenapa ini prinsip yang tidak benar, prinsip yang menyimpang, nanti akan kita baca ya pada pertemuan selanjutnya alasannya. Kita juga sampai sini karena waktu. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. تفضلوا بارك الله فيكم. السلام عليكم.